lalu berkenaan dengan manhaj salaf dengan merujuk kitab Al-Mukhtasar Al-Hadis fi bayani usuli manhaj salaf ashabil hadis. Dan karena kitab ini besar sekali, maka kita pilih untuk malam ini halaman 129. Pembahasan tentang khasa'is al-manhaj salafi, khasa'isul manhaj salafi, keistimewaan-keistimewaan manhaj as-salaf yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang bermadhab selain as-salafus salih. Dan manusia dengan fitrahnya, akalnya yang sehat, dia akan memilih keistimewaan-keistimewaan. Jika ada sesuatu yang baik, kemudian ada yang lebih baik, tentu fitrah kita memilih yang lebih baik. Maka puncak kebaikan manhaj, prinsip-prinsip dalam akidah maupun dakwah atau ibadah kembali kepada al-manhaj salafus salih. Pembahasan yang pertama kita bahas bahwasanya manhaj salafus salih as-suhula wal wuduh. Manhaj salaf itu gampang, mudah, tidak sulit. Karena beliau menjelaskan ad-dinu yusr. Karena ad-din itu mudah. Dan yang dimaksudkan din di sini adalah qaulullah ta'ala wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam ala pemahaman atas pemahaman as-salafus salih. Dan juga Allah Ta'ala berfirman yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maka Allah mendaki kalian dengan dinul Islam itu kemudahan, dan Allah tidak mendaki kalian dengan dinul Islam itu kesulitan. Tidak ada din yang paling mudah dicerna, diamalkan oleh manusia secara umum melainkan dinul Islam. Tetapi kenapa manusia banyak membenci? Karena manusia itu punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang menghalangi kebaikan, yang menghalangi kemudahan. Bayangkan orang kembali kepada manhaj selain salaf, sulit mereka. Dan terjadi benturan satu sama lain. Tapi karena itu hawa nafsu, sulit apapun disenangi oleh hawa nafsu. Dan karena itu kita mempelajari pemahaman as-salaf ini agar kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali pada halaman 130, kita loncati beberapa keterangan. Wal maksud huna, katanya Syekh rahimahullah ta'ala, bayanu anna syari'ata qaribatul idrak, bahwa syariat Allah Ta'ala itu gampang atau mudah untuk dikenal, untuk diketahui. Karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada semua manusia, dari mulai yang ummi tidak tahu baca tulis, dan dari orang yang lebih tinggi yaitu akalnya, semuanya bisa menerima. Berbeda dengan pemahaman yang lainnya, sahlatul fahmi, mudah untuk difahami karena Allah Ta'ala yang bicara. Wadhalika ya'ummu masailaha, dan ini kemudahan ini, kegamblangan ini mencakup semua masalahnya syariat, baik al-i'tiqadiyah yang berhubungan dengan akidah, wal-amaliyah dan amal ibadah. Kenapa kok begitu mudah? Li'annaha mustalqatun minan nab'is safi, karena dinul Islam atau syariat ini diperoleh atau kita peroleh dari sumber yang jernih, yaitu Al-Quran, yang tidak mungkin akan ada orang bisa memalsu Quran, dan juga hadis Rasulullah SAW yang dijaga oleh para ulama sunnah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Al-ba'idu an kartil ahwa, ya mana syariat Islam ini jauh dari kotoran-kotoran hawa nafsu. Makanya setiap orang yang ingin merusak as-sunnah, ada orang yang yaitu membantah perusak-perusak tersebut. Wasyubhati, dan juga bersih dari subhat-subhat, kesamaran-kesamaran. wal khali minat ta'wilatil kharijiyah, dan keluar atau sunyi dari, yaitu penafsiran-penafsiran yang di luar otak manusia. Wal mustalahatil kalamiyah, dan juga keluar di syariat ini dari istilah-istilah ilmu kalam. Wala yumkaru tafasilul madariki fil jumlah, dan tidak ada yang yaitu mengingkari penjelasan ya secara keseluruhan oleh akal manusia. Manusia tidak bisa mengingkarinya. Makanya orang yang ingin mencari kesalahan Islam, ketika dia bersabar mencarinya, justru mereka masuk Islam. Wa innaman nadharu fil qadril mukallafi bihi, sesungguhnya syariat Islam ini dipandang atau akan diikuti oleh orang menurut kemampuannya. Orang tidak bisa sholat dengan berdiri, boleh sholat dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, boleh sholat dengan berbaring. Allah Ta'ala mewajibkan siam bagi orang yang sakit, bepergian dan keringanan. Allah Ta'ala mewajibkan orang yang haji untuk orang yang mampu. Tidak diwajibkan secara rata, karena Allah Ta'ala yang Maha tahu kemampuan hamba. Qala Syarikh At-Tahawiyah, dijelaskan Syarikh At-Tahawiyah juga oleh Al-Imam Ibn Abil Izzi Al-Khanafi rahimahullah Ta'ala, wala raibah anna ma'rifata ma ja'a bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam ala tafsili fardun alal kifayah. Tidak diragukan lagi untuk mengetahui apa yang Rasulullah SAW datangkan kepada kita, kepada umatnya, baik itu Al-Quran maupun hadis, secara tafsir itu diwajibkan untuk fardu kifayah, maknanya hanya diwajibkan sebagian orang. Ya, untuk tafsir bagaimana faraid, tidak semuanya kaum muslimin harus tahu. Karena itu ilmu yang cukup dimiliki oleh orang-orang yang faham, yang cerdas. Maka orang tidak faham, suruh menanya kepada orang yang faham. Demikian juga masalah usul-usul pokok-pokok. Maka diharuskan oleh orang-orang yang punya ilmu untuk memberi penjelasan bagi yang tidak mampu mendalaminya. Adapun kemudahan Islam ini ada di dalam Al-Quran dalilnya. Dan ada pula di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula di dalam pula perkataan para ulama salaf, dan tercantum pula dalam dalil akli. Sekarang kita fahami, adapun Islam itu mudah dan gamblang, jelas dengan dasar yaitu Al-Qur'an. Dijelaskan di sini al-wajhul awwal. Tayassarallahu azza wa jalla al-Qur'ana lidzikri. Maka Allah Ta'ala mempermudah yaitu Al-Qur'an ini untuk diingat dan juga untuk dihafal, bahkan juga untuk difahami, wal khifdi, dan juga untuk dihafal pula, bahkan juga mudah untuk diamalkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat nomor 17, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muttaqir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat, untuk dijadikan pelajaran, diingat oleh hati dan juga diingat oleh amalan anggota badannya. Maka apakah ada orang yang mengambil peringatan ini? Fahal mim muttaqir, dia menunjukkan tidak ada satu hal yang paling mudah untuk difahami melainkan Al-Qur'an. Demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang paling mudah untuk diamalkan melainkan Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak ada pula yang paling mudah untuk difahami melainkan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Allah Ta'ala telah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Dijelaskan di sini oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah Ta'ala, wa ma'lumun annahu law kana bi alfadin la yafhamuha al-mukhatabu lam yakun muyassaran lahu. bal kana mu'assaran alaihi. Perlu diketahui, seandainya Al-Quran ini ada sebagian lafaz yang tidak bisa difahaminya oleh orang yang diturunkan Al-Quran ini, maknanya oleh manusia, mukhatab yang dibicara adalah kita semuanya, tentu Quran ini bukan dikatakan mudah, tetapi ini adalah sulit. Namun alhamdulillah semua kalimat dalam Al-Quran difahami. Ada pun ayat mutasabihat yang faham adalah orang-orang yang berilmu. Warasikhuna yakuluna amanna bi kullun min 'indi rabbina. Orang-orang yang kuat ilmunya, mereka meyakini bahwa ini adalah ini benar dari Allah. Kullun, ya, semuanya benar dari Allah Ta'ala. Maka kami mengimaninya. Bahkan ulama sunnah mengembalikan ayat mutasabihat kepada yang muhkamah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-I'tisam ketika membahas masalah bid'ah idhafiyah. Inilah perlunya kita kaum muslimin, kalau umat ini dibacakan Al-Quran secuk hatinya, dengan syarat kalau hawa nafsunya pergi atau nyingkrih dia. Tapi kalau hawa nafsu mengalahkan yang lainnya, maka hawa nafsu tidak senang dengan din. Hawa nafsu senang dengan kufur, maksiat, syirik, kebid'ahan, kemaksiatan. Inilah yang harus kita fahami. Ya, jadi Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran mudah untuk dibaca, mudah untuk ditulis, mudah untuk dipelajari. Bayangkan, yaitu kita ketika di ma'had, subhanallah, berapa lama bisa membaca kitab, berapa lama kita bisa faham din. Kenapa? Sebagai bukti kemudahnya dinul Islam. Inilah manhaj salaf kembali kepada Al-Quran, karena sangat menyejukkan hati. Masyarakat ini kalau dibacakan internet kacau mereka. Dibacakan pula pendapatnya orang tua kacau. Karena pendapat orang tua banyak salahnya daripada benarnya. Kalau dibacakan Al-Quran, hudal linnas, Quran petunjuk. Membaca selain Quran dan khatib berarti dia ingin mencari kesesatan. Yang nomor dua, hal wajib sani dari sisi yang nomor dua, annallaha ta'ala khadda ibadahu ala tadabburil Quran wa ta'akulihi wa tibaihi wa tadhakuri fihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menganjurkan hambanya ini untuk tadabbur Al-Qur'annya, memahami, memikirkan, karena kita dikasih akal oleh Allah Ta'ala. Masuk pula dalam hadisnya, karena hadis wahyu, dan kita tidak disuruh tadabbur ilmu kalam. Tidak suruh kita oleh Allah Ta'ala tadabbur yaitu kitab Taurat atau Injil, karena itu sudah dirubah dan karena sudah kadaluarsa. Tetapi Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mentadabburi Al-Quran karena mudah dibaca, mudah difaham. Rasulullah SAW yang asalnya tidak tahu tulis dan tidak tahu baca, subhanallah, dengan membaca Al-Quran di, yaitu dibacakan oleh malaikat Jibril, mudah. Yang asalnya ummi, tidak tahu huruf, tidak tahu baca, menjadi orang yang bisa menulis dan juga membaca. Coba kemana kita saksikan, kita mondok mempelajari ilmu din lebih mudah daripada mempelajari ilmu dunia. Ini kemudahan din. Memahami Al-Quran lebih mudah daripada memahami kitab-kitab yang ditulis oleh orang ahli kalam. Dan juga mudah untuk dicerna, wa ta'akuli. Karena Al-Quran tidak bertentangan dengan akal. Tapi akal ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Akal ada yang cerdas, ada yang lemah. Maka yang lemah disuruh menanya kepada orang-orang yang ulul albab. Dengan dasar ayat, Allah berfirman dalam surat Sad ayat nomor 29. Kitaban anzalnahu ilaika mubarakul liyattabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. kitab, maknanya Al-Quran. Anzalnahu ilaika, kami turunkan kepada wahai Nabi. Al-Quran tidak turun kepada masing-masing manusia, tetapi Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya. Menunjukkan Al-Quran bukan makhluk, karena Allah menjelaskan anzalnahu ilaika. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan Al-Quran ini mubarakun, banyak kebaikan-kebaikannya, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kebaikan-kebaikan yang banyak tidak kita jumpai kecuali dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita tidak akan tahu kejahatan, macam-macam kejahatan, melainkan kita bisa mencarinya, mengetahuinya lewat Al-Quran dan lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kaitkan pula dengan hadis beliau? Karena Rasulullah, karena Allah Ta'ala berfirman, inna anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihi. Kami turunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Nabi, agar engkau wahai Nabi menjelaskan kepada manusia Al-Quran yang turun kepada untuk mereka ini. Inilah kemudahan pemahaman as-salafus salih. Rujukannya bukan dengan ra'yi, bukan dengan pendapat. Rujukannya bukan hasil seminar. Rujukannya bukan mengumpulkan otak-otak manusia. Rujukannya bukan impian, tetapi wahyu Allah. Inilah kaum muslimin, para muslimin yang harus kita fahami. Tapi kita kembali kepada as-salafus salih ini, banyak gangguan, banyak rintangan-rintangan, dan juga banyak pula pembendung-pembendungnya. Namun Allah Ta'ala memberi kunci kepada kita kemenangan ini, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaituhum saya. Kalau kamu mau bersabar dan tetap istiqamah di atas takwa kepada Allah, maka semua tipu daya mereka tidak akan bisa membahayakan dirimu. Inilah perlunya perjuangan ayuhal ikhwah untuk menegakkan dinul Islam, tauhid dan sunnah. Perlu ada semangat mujahadah bil amwal wal anfus, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan juga perlu bersabar atas musibah yang menimpa kepada orang yang menyampaikan sunnah. Lalu apa katanya Allah Ta'ala setelah Allah Ta'ala menjelaskan ini, Quran kami turunkan kepada wahai Nabi, banyak kebaikannya. Liyatabbaru ayatihi, supaya mereka ini tadabbur, memahami. Ya, tadabbur, memahami ayatnya, bukan hanya sekedar supaya mereka membaca. Berapa banyak orang baca Al-Quran tapi Al-Quran itu mereka tidak faham, karena mereka tidak tadabbur. Ini perlunya kita bukan hanya sekedar mengajarkan hafal Quran, karena kelompok khawarij juga hafal, tapi kesalahan mereka memahami Al-Quran dengan hawa nafsunya. Kesalahan ahli bid'ah bukan ayat dan hadis yang mereka baca, tapi pemahaman dari hawa nafsu mereka. Tetapi ulama as-sunnah mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dengan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami Al-Quran dengan keterangan para sahabat dan para ulama sunnah. Karena mereka yang lebih mendahului kita dari segi keilmuannya dan juga dari amalnya. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan di situ, lihat tabbaru ayatihi, supaya mereka memahami, agar mereka tahu mana di antara ayat Allah Ta'ala yang bertentangan. Tidak ada, karena mustahil Allah Ta'ala bicara lalu bertentangan. Wa yatadzakkaru ulul albab, dan supaya menjadi pelajaran, menjadi pemahaman bagi orang punya akal. Ini menunjukkan Al-Quran tidak bertentangan dengan akal. Karena Allah berfirman, wa yatadzakkaru ulul albab, dan supaya mengambil pelajaran bagi orang-orang yang punya pikir. Ya, karena itu kalau kita menyampaikan taklim kepada orang yang kosong pemikirannya dari subhat-subhat, mudah untuk menerima, asal mereka menggunakan akal yang sehat. kecuali kalau sudah hawa nafsu duluan menolak. Selanjutnya pula Allah berfirman surat Muhammad ayat nomor 24 bahwa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini mudah untuk difahami, mudah untuk diamalkan, bahkan mudah untuk didakwakan. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak memahami Al-Quran? Mengapa mereka hanya membaca? Mengapa mereka tinggalkan Al-Quran ini lalu mereka membaca kitab-kitab orang dahulu? Lalu Allah menjelaskan am ala qulubin aqfalu, atau memang hati mereka itu tertutup. Maknanya orang yang tidak memahami Al-Quran hatinya mughlaq, hatinya makful, tertutup si dia. Oleh karena itu orang yang baca Al-Quran dan memahami, subhanallah, mudah tenang hatinya. Semua kesulitan yang dihadapi tidak ada yang berat bagi mereka. Karena Allah Ta'ala sudah menjanjikan orang yang memahami Al-Quran, ya, ala bi dzikrillah. Dzikrullah, dzikrul Quran, tatma'innul qulub, menjadi tenangnya jiwa. Inilah kebaikan para ulama salaf as-salih, tanpa ada mengadakan konferensi, sidang pleno yang lain tidak perlu, karena Al-Quran sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Hari ini yaitu hari Arafah, hari Jum'ah, Allah Ta'ala menurunkan ayat kepada yaitu Rasulullah SAW, hari ini sudah aku sempurnakan dinmu. Mana sempurna, tidak perlu kita melihat kanan kiri untuk bagaimana membaca kitabnya orang-orang dahulu, tidak. Oleh karena itu orang Yahudi cemburu. Seandainya ayat ini wahai Umar diturunkan kepada kelompok kami, aku akan jadikan hari ulang tahun, subhanallah. Tapi mereka dengki karena bukan golongannya, kebaikan itu ditolak karena bukan golongannya. Sebagaimana sekarang kalau orang ngaji, dia orangnya bukan dari partainya, bukan dari organisasinya, muak mereka. Ya, inilah kesalahan kaum muslimin. Allah menyuruh kita kembali kepada Al-Quran. Mereka tidak senang melihat dulu siapa yang menyampaikan. Kalau siapa menyampaikan orang ahli bid'ah, memang betul kita harus menolak. Tapi kalau orang itu dari ahli sunnah karena bukan golongannya, ini kesalahan. Dan masuk ayat wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'ala aba'ana. Tatkala mereka disuruh agar kembali kepada ayat Allah Ta'ala, katanya kami mengikuti bapak-bapak kami, kami mengikuti ketua-ketua kami, tokoh-tokoh kami. Na'udzubillah min dzalik. Padahal mereka bisa berpikir, tapi kalah dengan hawa nafsunya. Oleh karena Allah berfirman, wa qad khaba man dassara. Rugi orang mengotori jiwanya dengan hawa nafsunya. Ya, jadi Allah memberitahu, afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa mereka tidak tadabbur memahami Al-Quran? Menunjukkan hanya Al-Quran yang mudah difahami, dan hanya Al-Quran yang gamblang penjelasan maknanya, karena itu wahyu Allah. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka Allah Ta'ala menanya, mana pembicara yang kamu cari kalau kamu tidak mau beriman kepada Al-Quran dan juga sunnah ini? Maka orang yang tidak mau memahami mana Al-Quran dan hati yang sahih, hati mereka tertutup. Summa qasat qulubuhum fayakal hijar aw ashaddu qaswah. Selanjutnya pula Allah berfirman di dalam surat An-Nisa nomor 82. Wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Subhanallah. Menantang Quran ini kepada semuanya penyembah hawa nafsu. Namanya at-tahaddi. Maka Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Kenapa mereka tidak mau tadabbur mempelajari dulu Al-Qur'an ini sebelum mereka menolak? Sebelum mereka menghina, sebelum mereka mengecek orang-orang mempelajarinya. Walau kana min indi ghairillah, subhanallah. Seandainya Al-Qur'an ini bukan dari Allah, tapi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari orang, mesti akan terjadi perselisihan yang banyak. La wajatu fihi ikhtilafan katsira, tentu mereka menjumpai perselisihan yang banyak. Makanya organisasi berselisih. Kita bicara apa adanya. Partai berselisih. Golongan berselisih, wadah-wadah berselisih. Yang tidak berselisih adalah ulama salaf. Adapun perselisihan satu yang lain bukan karena ketinggian, tapi karena belum fahamnya, belum samanya dalil. Tatkala sudah sampai dalil, mereka menerima yang hak. Inilah kelembutan hati ulama salafus salih. Tidak gengsi kalau dia salah. Kembali kepada yang hak, sebagaimana Al-Imam Syafi'i memberitahu kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kalau engkau Imam Ahmad menjumpai hati yang sahih, kabarkan kepada kami. Hati yang sahih adalah pendapatku, madhabku pada saat aku masih hidup, bahkan setelah meninggal dunia. Siapa menjumpai kitab saya berselisih dengan hati yang sahih, lempar kitab saya, buang, kembalilah hati yang sahih. Subhanallah, orang punya ilmu, bukan membela hawa nafsu, bukan membela inilah saya, tetapi yang dibela adalah wahyu Allah. Mana di antara tokoh-tokoh umat ketika mereka tahu yang hak lalu mau kembali kepada yang hak? Inilah perlunya kita mohon kepada Allah Ta'ala setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalanmu yang lurus. Perlunya kita pagi dan petang mohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Dan ini menunjukkan tantangan. Ya, melawan orang-orang yang sifatnya menolak Al-Quran, agar mereka membanding mana di antara peraturan di dunia ini yang dibawa oleh orang-orang tua dahulu atau hasil musyawarah yang bisa menandingi Al-Quran. Tidak bisa. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, wa ma'lumun, dan perlu kita ketahui, anna nafyal ikhtilafi anhu, tidak terjadinya perselisihan di dalam Al-Quran ini, la yakunu illa bitadabburihi kullihi, kalau manusia itu mau mentadabur semua ayat Al-Quran, bukan hanya satu, bukan hanya dua. Jadi kalau kita baca dari mulai awal Fatihah sampai An-Nas, bukan kita hanya membaca tapi kita fahami, maka tidak akan terjadi perselisihan. Adapun orang mengatakan ini bertentangan ini dengan ini karena mereka membaca sebagian, atau karena mereka merusak kebenaran itu, menolak kebenaran itu karena dengkinya, sebagaimana Allah Ta'ala mensifati Bani Israel, yang mana Allah memberi penjelasan, wa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah mereka itu berselisih ketika datangnya ilmu kepada mereka, melainkan karena hasutnya, karena dengkinya. Inilah dikutuknya orang-orang dahulu. Dan sekarang pula masih banyak orang ketika sudah tahu kebatilannya, tapi karena dianggap yang menyampaikan hak ini musuhnya, ditolak. Naudzubillah min dzalik. Begitu dahsyatnya setan membujuk manusia supaya menyembah hawa nafsunya. Yang mana Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya. Belumkah kamu tahu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya, padahal mereka sudah membaca ilmu. Oleh karena itu jangan heran kalau sekarang banyak orang yang kategorinya sebagai ulama, tapi mereka meletakkan ilmunya karena terpengaruh urusan dunia. dan benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fitnata ummatil mal, sesungguhnya fitnah yang menimpa kepada umatku ini gara-gara harta, gara-gara kedudukan diletakkan. Padahal kalau mereka tahu bahwa manusia itu mati tidak membawa harta, tentunya mereka akan istiqamah di atas yang hak. Wa illa, dan jika tidak mempelajari semuanya, fatadabburu ba'dihi, hanya mempelajari atau mentadabbur sebagiannya, la yujibul hukma binafyi mukhalafati ma lam yatadabbar lima tadabbar, maka tidak menjamin mereka tidak jatuh kepada perselisihan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama orang buta dengan melihat? Tentunya jawabnya tidak sama. Apakah sama orang mempelajari Islam dari mulai awalnya sampai akhirnya, lalu dengan orang yang mempelajari Islam hanya 1 jam, 2 jam, apalagi mempelajari Islam lewat internet, lewat kitabnya orang banyak syubhat? Tentu banyak bentuan. Inilah sekarang kita nasihati bahwa ini adalah hukumnya bid'ah. Mereka mendatangkan makalah yang lain. Si ulama yang lain mengatakan tidak bid'ah. Nah, bingung orang munafik. Karena landasan mereka membanding fulan-fulan, sedangkan dia tidak punya ilmu untuk mengetahui siapa yang benar. Tetapi karena hawa nafsu cenderung kepada si fulan sedangkan fulan yang batil, sehingga ketika membaca kitabnya orang ahli sunnah, mereka mengatakan inilah dalilnya orang yang membelikan amal ini. Na'udzubillah min dzalik. Al-wajh salis dari sisi yang nomor 3. Ini menunjukkan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah sahlah mudah. Wal wuduh dan kamblang jelas. Al-wajh salis adapun dari sisi yang nomor 3, dhammal ladhina la yatatabbaruna al-Qur'ana wa la yafhamunahu. Maka syariat Islam mencela orang-orang tidak mau memahami Al-Quran dan juga tidak mau pula yaitu mentadabburinya. Ya, makanya beliau menjelaskan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah Ta'ala orang itu baik, maka Allah akan memudahkan untuk orang itu memahami din. Dan Allah, beliau tidak menjadikan orang ini baik kecuali orang memahami din. Khairukum man ta'allama, bukan man sekedar qira'ah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Paling baiknya kalian ingin menjadi orang yang baik dunia, di alam barzahmu dan di alam akhiratmu, adalah orang mempelajari Al-Quran, mengamalkan, wa'allamahu, dan mendakwakannya. Maka Allah Ta'ala menjelaskan tentang tercelanya orang-orang yang tidak mau tadabbur Al-Quran ini dengan ayat dari surat Al-Isra ayat nomor 45-46. Wa idza qara'tal Qur'ana, maka apabila engkau membacakan Al-Qur'an kepada mereka, wahai Nabi, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Maka Allah menjadikan antaramu dan orang-orang yang tidak beriman adanya hari pembalasan ini, yaitu tabir atau dinding yang menutupi dirimu. Subhanallah. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Maka Allah mengatakan kami jadikan hati mereka itu tertutup, mereka tidak bisa memahaminya, dan kami jadikan telinga mereka itu yaitu tersumbat, maknanya tidak bisa mendengarkan yang hak, hati tidak mau berpikir yang benar, berpikirnya yang batil, mendengarkan yang batil. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'an waqta, ya. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'an waqta wallau ala atbarihim nufura. Dan apabila kamu sebut Rabbmu ini, hanya kamu sebut tauhid di dalam Al-Quran ini, tidak kamu menyebut, tidak kamu sertakan dengan syirik, hanya kamu sebutkan sunnah, tidak kamu sertakan dengan bid'ah, maka mereka berpaling ke belakang dalam keadaan lari. Inilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita pentingnya kita tadabbur Al-Quran agar kita mendapatkan hidayah. Itulah ya ikhwan yang dapat sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.